Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Kamu segalanya, tak terpisah. Tetap ku katakan ku cinta dirimu.